Haul. Satu tahun. Terus Saimah. Terus Nisab. Ah, cukup nisabnya. Nisabnya berapa? Ya, Yusuf. Unta 5 minimal. Sapi 30. Kambing 40. Bismillahirrahmanirrahim. Al-masalah tsaniyah fi qadri al-wajib. Masalah yang kedua, kadar wajib yang harus kita keluarkan zakatnya setelah terpenuhinya empat syarat. Pertama, cukup nisab. Kemudian hal alil haul. Kemudian yang ketiga, saimah digembalakan. Kemudian yang keempat, geru amilah. Tidak dikerjakan. Qadr wajib bil ibil, kadar yang wajib yang harus dikeluarkan dari ternak unta. Wa miqdaru zakatil wajibah fi al khams min al ibil bil khams, pada 5 ekor unta syah jada'ah, seekor kambing jada'ah. Jada' di sini as-saghir sin wa huwa min al-ghanami ma tamma lahu sanatani wa dakhalat ats-tsaniyah. Istanya mata malahu mestinya salita. Ada yang lain, catatan lain apa itu sama, ada catatan lain. Ini tidak nyambung berkelabu komisi ma te wahwa melakukan ini mata malahu sanatani wadah kalau istanya. Oh, sanatan. Sanatan. Sanatan yang telah mencapai satu tahun. Jadi kalau kita memiliki unta 5 ekor, dan sudah bersama dengan kita 5 ekor ini satu tahun lamanya, maka kita keluarkan zakatnya berupa kambing yang berumur satu tahun masuk ke 2 tahun. Masuk tahun 2 maksudnya. Wa min ad-dhan au thaniyah. Au thaniyah ini yang telah mencukupi umur 2 tahun masuk ke tahun ketiga dari ma'iz. Kalau ad-dhan barakallahu fikum, kalau itu dari kambing domba, maka 1 tahun sudah dijadikan zakat untuk 5 ekor unta. Kalau itu dari kambing Jawa, bahasanya kita kambing Jawa, kambing biasa, maka itu umurnya harus 2 tahun masuk tahun ketiga. Wa bil ashr, kalau unta itu sudah berjumlah 10 ekor, maka dikeluarkan syatani, 2 ekor kambing. Wa bil khamsah, dan kalau unta sudah mencapai jumlah 15 ekor, maka dikeluarkan 3 ekor kambing. Wa bil 20 arba'u syiah, dan kalau unta sudah mencapai jumlah 20 ekor, maka yang dikeluarkan zakat berupa 4 ekor kambing. Wa bi 25 ila 35 bint muhat ila al-ibil. Kalau jumlah unta itu sudah mencapai 25 sampai 25 sampai 35, maka diharuskan mengeluarkan unta yang berjenis bintum khab, unta betina. Barakallahu'alaikum. Wahia ma tamma laha sanah, unta betina yang telah berumur 1 tahun masuk ke tahun kedua. Wadah lah disanya. Wasumiyat bidzalika li'annal ghaliba anna ummaha qad hamalat. Kenapa dikatakan bintum khaf? Karena ibunya unta betina ini sudah hamil lagi. Barakallahu fikum. Fahiya makhidun ay hamilun. Ya, induknya sudah menjadi hamil lagi. Barakallahu fikum. Jadi anaknya ini dikatakan bintu mukhab. Fa illam yujidha ajza'ahu ibnu labun dakar. Kalau tidak ada unta betinanya yang telah berumur 1 tahun untuk dikeluarkan zakatnya dari jumlah unta 25 sampai 35 maka boleh dia mengeluarkan bi ibnu labun, yakni unta jantan. Baik, dengan catatan mata malahu sanatani, yang telah berumur 2 tahun masuk ke tahun yang ketiga. Wa summiya bidzalika, dinamakan ibnu labun karena ummuhu wada'atil haml atsani, karena induknya unta ibnu labun ini sudah melahirkan anak berikutnya, adiknya unta ini. Barakallahu fikum. Tapi pada galib hiya dzatul laban, yang induknya sudah memiliki susu, sudah memiliki susu lagi. Wabi 36 ila 45. Dan kalau jumlah unta peliharaan ini sudah mencapai jumlah 36 sampai 45, dikeluarkan bintu labun. Unta betina yang telah berumur 2 tahun masuk ke tahun yang ketiga. Belaha sanatan. Di 46 ila 60 hiqqah. Dan kalau unta kita sudah berumur sudah berjumlah 46 sampai 60 hiqqah, kita harus keluarkan zakatnya berupa 1 ekor unta betina hiqqah, yaitu unta betina yang telah berumur 3 tahun dan masuk ke tahun yang keempat. Wa summiyat bidzalika, dinamakan hiqqah unta betina ini kalau sudah berumur 3 tahun. tiga tahun lebih sampai dikatakan hiqqah bidzalika li'annaha istahaqqat ayyat ruqahal fahl. Barakallahu fikum. Karena sudah berhak untuk dikawini oleh unta jantan. Barakallahu fikum. Umur 3 tahun sudah siap untuk memiliki anak. Wakilah li'annaha istahaqqat ar-rukub wa tahmil. Ada juga yang mengatakan hiqqah, yakni unta ini sudah berhak untuk ditunggangi atau dibebani barang-barang di atasnya. Namanya hiqqah. Walaupun lihat dia berumur 3 tahun betina. Barakallahu fikum. Dan mereka lebih mengunggulkan unta betina, barakallahu fikum, ketimbang jantan, karena dia melahirkan bertambah, sementara betik jantan ini tidak. Wa bi 61 ila 75 jada'ah. Kalau unta itu sudah berjumlah 61 sampai 75, maka dikeluarkan zakat berupa 1 ekor jada'ah. Wa hiya ma tamalah 4 sinin. Baik, yaitu unta yang telah berumur 4 tahun wa dakhalat fil khamisah. Unta betina yang berumur 4 tahun dan telah masuk ke tahun yang kelima. Wa sunna bidzalika li annaha jada'at. Baik. Ada judi'at muqaddami asnaniha ay asqatathu. Wa sunna bidzalika, dinamakan itu karena dan ha jada'at atau judi'at muqaddami asnaniha, telah gugur bagian depan giginya, asqatathu, sudah jatuh. Wa fi 76 ila 90 bintalabun. Kalau jumlah hewan ternak unta ini telah mencapai 76 sampai 90 sampai 90, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah bintalabun. Bintalabun, 2 ekor unta betina yang berumur berapa? 1 tahun masuk tahun kedua. 2 tahun. Bintalabun, unta betina yang berumur 2 tahun masuk ke tahun yang ketiga. 2 ekor. Wa fi ihda wa tis'in ila 120, dan ketika unta peliharaan ini, ternakan unta ini telah berjumlah 91 sampai 120, dikeluarkan zakatnya berupa hiqqatani. 2 unta betina yang telah berumur berapa hiqqatani? 3 tahun masuk ke 4. Fa idza zadat 'ala 120, kalau unta itu sudah lebih dari 120, fa bi kulli 40 bintulabun, maka setiap jumlah 40 satu ekor bintulabun. Hadirat. Wa bi kulli 50 hiqqah, dan setiap lipatan 50-nya, kalau lipatan 40-nya, maka setiap lipatan 40-nya barakallahu fikum bintulabun. Kalau lipat 50-nya maka dikeluarkan hiqqah. Barakallahu fikum. Artinya kalau sudah sampai 100 lebih ya 150 berarti berapa? 2-3 hiqqah. Barakallahu fikum. Wa dzalika li hadits Anas fi kitab as-sadaqati. Ini sesuai dengan hadits Anas dalam kitab as-sadaqah, yakni surat yang ditulis dalam masalah sadaqah. Di 24 min al-ibil fa ma dunaha min al-ghanami min kulli 5 syah. Di 24 pada jumlah 24 min al-ibil dari unta, fa ma dunaha dan ke bawah min al-ghanam, maka zakatnya berupa kambing-kambing min kulli 5 syah, dari setiap hitungan 5 satu ekor kambing. Faida balagat 25, kalau sudah mencapai 25, sudah mencapai 25 ekor unta, ila 35 sampai 35, fafiha bintu mukhat, tayyib, unsa. Maka harus keluarkan bintu mukhat, unsa unta betina. Barallahu fiik. Wa hadza jadwal yubayyin kayfiyat az-zakat fil ibil. Dan ila bagan. Barakallahu fiikum. Bagan yang punya kitab barakallahu fiikum, bagan zakat yang harus dikeluarkan. Jumlah unta antara 5 sampai 9 maka harus dikeluarkan berapa? 1 ekor unta. Antara 10 sampai 14 barakallahu fiikum, maka apa? Maka 2 ekor kambing. 1 ekor kambing tadi, yang kedua 2 ekor kambing. Sebelum masuk ke 15. Kalau sudah jumlahnya 15, maka apa? Harus 3 ekor kambing. Antara 15 sampai 19 ekor dikeluarkan berapa? Dikeluarkan 3 ekor kambing. Baik. Hitungan 20 sampai 24 jumlah unta, maka kita harus mengeluarkan 4 ekor kambing. 25 sampai 35 baru kita keluarkan unta bintu muhat satu ekor. Barakallahu fikum. Dan jumlah unta peliharaan 36 sampai 45 zakat yang dikeluarkan adalah bintu labun satu ekor. Baik. Jumlah 46 sampai 60 dikeluarkan zakat berupa hiqqah. Masa satu ekor tapi umurnya yang berbeda-beda. Barakallahu fikum. Jumlah 61 sampai 75 jada'ah yang dikeluarkan zakat, berupa zakat jada'ah satu ekor. 76 sampai 90 binta labun dua ekor, unta betina labun umur berapa? 2 tahun lebih. 91 sampai 120 maka dikeluarkan hiqqatani yang telah berumur berapa? 3 tahun masuk ke 4 tahun. Fama zada ala 120 fal wajibu fi kulli 40 bintulabun, maka adapun yang lebih, kalau sudah lebih dari 120 taib ekor unta, fal wajibu fi kulli 40 bintulabun. Ini hitungan jumlah ya barakallahu fikum, unta hitungan jumlah, apakah tua unta itu jantan atau betina, besar atau kecil, sama saja pokoknya hitungannya sudah berapa ini. Hitungannya sudah begini. Barakallahu fikum. Jatuh tempo dikeluarkannya zakat jumlahnya segitu, maka itu yang harus dikeluarkan. Paham ini? Baik. Setiap berapa? 130 dibagi 4 berapa? 3 ekor bintu labun. Agaknya iya, betul tak? Kalau hitungannya 100 berapa? 130 ekor. Maka di sini apa mazada ala 120. Kalau sudah lebih dari 120 ekor, baik, maka wajib di setiap berapa? Di setiap 40-nya satu bintu labun. Kalau misalnya berapa? Antum bilang tadi 130. Baik. Bagaimana? Bintu labun dengan hikah satu. Baik. وبكل 50 حقة طيب ممكن ada keterangan lain barakallahu fikum antum dapat di mana barakallahu fikum فالواجب يقول 40 بالتلبون setiap 40 maka setiap 4 hitungan 40-nya ada 1 ekor بالتلبون. Jadi kalau 120 berarti berapa? 3 bintu labun. Paham insyaAllah? 3 bintu labun. Kalau punya lebih dari itu. Kalau masih 120 berarti apa? Hikatani. Paham? Kalau masih 120 hikatani. Tapi kalau sudah lebih dari itu 121, 122, 123 dan seterusnya. Paham? Setiap perhitungan 40-nya itu bintu labun. Hah? Apa? Tep. Terakhir jumlah ini antara 90 sampai 120 dikeluarkan hikatani. Dua hikatani. Barakallahu fikum. Dua hikatani. Kalau sudah lebih dari 120, apakah 121, 123, 124, 125, 126, maka setiap itu ditinggal di apa namanya? Tinggal dibagi 40. Paham? Tinggal dibagi 40. Pokoknya sudah misalnya nih 121. Baik, dibagi 4. Berapa? 3 kan? 3 ekor bintu labun yang harus dikeluarkan sebagai zakat. Paham? 3 ekor. Barakallahu. 3 ekor bintu labun yang harus dikeluarkan menjadi zakat. Wa bi kulli 50 hiqqah. Kalau perhitungannya sudah lebih banyak dari itu dan mau dibagi 50-50-50, maka yang dikeluarkan setiap 50-nya 1 hiqqah. Paham? Terserah mana yang cocok pembagiannya dan lebih dekat ke jumlah itu, maka ke sana dibagi, mah dibagi per 40 atau dibagi per 50. Hakana alebar gitu. Kita cukup selesai barakallahu fikum. Pembahasan besok insyaallah masalah zakat barakallahu fikum. Zakat sapi. Kalau di tempat kita mungkin ada orang yang memiliki sapi sampai ratusan ekor atau kambing sampai ratusan. Tapi kalau unta ya mungkin enggak ada yang punya unta barakallahu fikum. Kecuali pemerintah yang memiliki unta. Jadi dikelola oleh kebun binatang. dari pemerintah atau swasta yang memiliki usaha. Baik. Ya, miliknya semuanya tetap dia keluarkan. Sama dengan uang kita, ada uang antum tabung di Danamon, ada tabung di BNI, ada tabung di mana? Kumpulkan semuanya 1 miliar. Assalamualaikum. Dikeluarkan semuanya. Ila mana subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.